Bungah na Korintus pasala sang pulanan. Si taruna iate karempunan midoy la diben padanta tomatapa kasiasi jiotana Yudea la mipogok susi tomangka kuajaran tomatapa jiotana Galatia. Yanna dete omi alo aha padala misarakki todoy la mipangben situru aselekmi. Miannai jiobolami danggi na ratu pak mati mimane lanangahai. Na iya ke ratu mo mati la kusuai toto mi pileimo na malem bawai jodoi de kota Yerusalem. La mi ben sura pang petandan ni tu lako tau na pasibawai jodoi pang tulungan an na malem bawai de kota Yerusalem. Na di kita pakumua paralura kamale kumane male solatu lako tau. Lamale nak mati sikitan kamu apala liupa jolo jio tanah Makedonia. Nasaba aku akattai lan nola jio. Baila toro pa iti sola kamu masa saya kewat tu macakke. Mangkai jo kewat dingi. Mitulung na ku pataru kalingkanku umbombo tokuni lamale. Tedaku male mati kulalepang bangara cinggak tu. Apa iya kenapelohi puang latoro na masai solan kamu. Lain de una pa kota Efesus, namane pangramen Pentakosta, sangaden watu melo inde kuni, jama jaman makeguna, moinda buda tau newalina. Yanna ratu Timotius mati, tarima meloi anna masannang torro sola kamu. Nasaba susi banguna aku, pang jaman puang Allah Ta'ala, danggi lalo miden kita serei. Tulungi na wadeng pataru kalingkanna, nasalama pole. Sangaku tajan ni sola padanta tomatappa inde. Ia to padanta tomatappa Apolos. Tuli kukuan mo namale mati. Sola batu pira-pira padanta tomatappa sitamuan kamu. Apa teda panasadia laratu teto. Apa moina susi jo. Yan na din watunna lama leuna ya mati. Lama jaga kamu. Mituru tarui to pangajaran tongan. Barani kamu. Mi pamawatang toy to kamata parami. Nasinin na pa mi pugaw. La mi pugoki sanga kasipakamojata. Eto malah biku solangasan. Tantu mi isen to repokona Stefanas. Yamo tu lako tau. To pamula matapa jyotana ahaya. Namaringan penawanan tulung umakna puang Allah Ta'ala. Meta datongan-tongan na lako kamu. Mituru ito to susi jo. Sola to lain to pada-pada mang jaman tulung to matappa. Ku pumasan nang to karatuan na Stefanas. Fortunatus na akaikus. Susi to kumua iya to karatuan na kamu to ratuina. Nasaba gajaku kamali kamu. Mangka mo na pamario. Susi to kamu mangka na pamasan nang. Ya mo jo si pato dikasiri to susi jo. Masalangasangkan lako kamu to jamaah inde provinsi Asia Bicu. Aquila na Priscila, sola jamaah to sirempun jobolana, gajasan nangi masalang lako padanna to matapa iti. Yangasan to padanta to matapa inde kusolan, masalang to de lako kamu. Sisalama kamu misi kemasyan to, susi taun natongan puang Allah Ta'ala, urangan ni pante. Pasalang to aku nuki, salangku Paulus. Ia toto cia pakamoja puang, ake mo na ditampaki ropu. Maranata, batuanan na ratu miki puang. Den naupa na barakai kamu puang isa, kupakamoja kamu. Sinin na taun na puang isa almase, pada mojolok to, salangki mati, Paulus.